economics is why the moment regarding أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إليه لأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصي بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاء سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دروه وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دروه قال يا بشراي يا بشرى يا هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من وأوحينا إليه في الجب إزالة لوحشته عن قلبه وتبشيرا له بما يؤول إليه أمره وكان ابن 17 سنة dan telah kami berikan wahyu kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam pada ketika sidin di dalam sumur. Wahyu ini hikmatnya atau khasiatnya adalah untuk menghilangkan bagi kegelisahan hati, bagi kepusangan hati dan pikir. Itulah tujuan wahyu. Demikian ilham kepada aulia itu izalah lil wahsyah. Supaya istisnas bin billah didatangkan ilham atau faham. Jadi kalau orang ketujuh membaca wahyu Tuhan, maka hatinya itu kada belisah lagi, kada gelisah, itu tujuannya. An qalbi dari hati Nabi Allah Yusuf, wa tafsiran dan untuk menghibur, menambah gembira, lahu bagi hati Nabi Yusuf, bima ya'ulu ilahi amruh, dengan kebaikan, ya'ulu yang akan jadi ilahi kepada kebaikan itu amruh oleh perkara Nabi Yusuf. Artinya, akibatnya perkara sidin ini akan baik. Walaupun pemulaan ini musibah, tapi namun penghabisannya nikmat. Ya ulu maknanya ya siru. Bima ya ulu, bima ya siru. Wakana dan adalah waktu itu Nabi Allah Yusuf AS berumur 17 tahun. Apa wahyu ini turun? Sidin rahatan dalam sumur. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا أي لَتُخْبِرَنَّا يَا يُوسُفْ إِخْوَتَكَ بِصَنِعِهِمْ هَذَا بِكْ lagi akan engkau kisahkan wahai Yusuf kepada saudara-saudara engkau dengan perbuatan mereka itu ini terhadap engkau. Artinya ikam akan sigar selamat keluar daripada ini sumur, dan ikam akan berkisah lawan dangsan ikam, ikam akan takalubut lawan dangsan ikam berataan itu, dan mereka itu akan mendengari kisah ikam ini, cinta kasih sayang menolong membantu mendukung mereka itu lawan ikam berataan kena. Jangan gair, jangan khawatir, seluruhnya kakasih aku wahai Yusuf dan seluruh kakasih-kasih lainnya, semua kakasih aku perbuat demikian untuk artinya kekuatan hati sabar menahan apa ujian, dan seluruhnya orang-orang kekasihku aku uji, tapi sesudah habis ujian aku beri lapang. Fa innamal usri yusran, innamal usri yusra. Itu semua orang kekasih Tuhan itu akan diangkat jadi kekasih sesudah melewat beberapa ujian. Maka itu jadi jangan bingung artinya tah bika ba'da hadzal yaum, sesudah hari ini ikam akan diangkat. Limbah hari ini nah ikam akan diangkat dari sumur. Wa hum la yashurun, mereka itu kada mengira, kada tahu. Fi dzalikal waqti annaka Yusuf, bahwa ikam Yusuf. Artinya pada waktu ikam mengesahkan lawan mereka itu dan sanak ikam, mereka itu kada mengira nah ikam ni iya Yusuf, sangkannya mati. Akan takarubut ikam landang sana ikam itu kena. Tapi dan sana ikam kada pinandu lawan ikam. Maklum manusia kan seserba gono batuha. Kada pinandu kalau lawasan kada berdapat. Kita kan non guru men kalau lawasan kada dapat bukan kada pinandu. Minta kala bisa kada pinandu lagi sudah kalau lawasan ketuhan. Minta kala aduh hai sayang. Hatiku si dini nangka ini. Rasa rawan. Aduh hai. Si anak tikus. Mandi berenang di dalam perahu. Hatiku tak putus mengganang-ganang. Mudahan nang diganang tahu menahu. Ya Habibi, li'uluwi sya'nika tatukhbirahum, sehingga ikam kena nang bakesah lawan mereka. Kenapa jadi ikam nang bakesah? Ikam nang berbicara, mereka itu mendengarkan. Kenapa jadi ikam nang diberikan waktu untuk berbicara? Kenapa? Li'ului sya'nika, karena ikam memang berbicara, mereka itu mendengarkan. Kenapa jadi ikam nang diberikan waktu untuk berbicara? Kenapa? Li'ului sya'nika, karena ikam memang pangkat besar, tinggi. Wa bu'di halika an awhamik, dan ikam kada mengira-ngira di dalam sangkaan ikam akan pangkat tinggi ini, kada mengira kena. Ikam cagar jadi orang besar, tapi ikam kada mengira-ngira kena kebesaran pangkat ikam itu, asa kada sampai ke situ padahal akan sampai. Wal maksud taqwiyatu qalbihi bi annahu sayasulahul khalasu an hiyadzil mihnah, maksudnya yaitu menguatkan hati Nabi Yusuf supaya sidin ini kuat, jangan gamantar, akan hasil bagi sidin selamat daripada bala, yaitu artinya di dalam sumur ini. Wa yasiruna tahta qahri wa qudratih, dan akan jadi dang sanak sidin itu berataan di bawah kekuasaan sidin. Seapa ujar sidin? Artinya asalnya memusuhi, pahabisannya jadi pembantu. Asalnya mengatasi, pahabisannya diatasi. Waja'u abahum isya'an yabkun, datang mereka itu sesudah membuat Nabi Yusuf di dalam sumur, lalu bulikan mendatangi abah, yaitu Nabi Allah Yakub. Nangkai mapa hal datang ke rumah abah, nangkai mapa isya'an, pada waktu gelapnya malam sesudah isya, nangkai mapa ia bengkun, menangis berataan, tapi menangis ulahan. Kaya ulun tadi baca mulut menangis kesakitan parut, sangkan pian tak khusyuk, sangkan pian melihat Rasulullah, melihat aulia datang, padahal kada. Parut sakit. Ditangis macam-macam juga. Ailamma tarahu Yusuf fil jubbi raja'u ila abihim waqtal isya fi dhulmatil lail mutabakina, manakala mereka itu sudah selesai melontarkan Nabi Allah Yusuf alaihi salam dalam sumur, mereka itu kembali menghadap kepada bapa mereka waktu isya di dalam gelapnya malam, hal keadaan mereka itu mutabakin, pura-pura menangis, diulah-ulah. Wa kuria ada kiraat lain usyayyan. Waja'u abahum usyayyan yankun. Waja'u abahum usyayyan yankun. Kiraat ketiga lah. Bitasdif usyayyan. Li'asiyin tasgir asiy. Ay akhiran nahar. Wa kuria usyayyan. Bidhammi wal qasar jamu'a sya. Ha? Fa inda dhalik, pada ketika mereka datang bakajutan limba isa tengah malam menangisan, napa ada Nabi Yaakob pada takajut. Nabi Yaakob takajut. Ya Ambiya Allah, faza'a Yaakob takajut Nabi Yaakob. Wa qala, lalu berkata Nabi Yaakob, hal asabakum fi ghanamikum syai'un, apakah kambing ikan diganggu orang jadi haraungan menangis? Jarsiden, kambing ikan kah diganggu orang jadi datang menangis nih? Biasa kalau kita minta kalau lah, ada ingun tak ingun, jadi anu orang bulik ke rumah lawan abah nangis ingun-ingun. Kenapa nak jadi nangis? Anu itikulun dilanggar sepeda. Nangis lah. Lalu berkata mereka itu, menjawab, lah tiada, artinya bukannya kambing yang diganggu orang bahayulun menangis ini. Qala wa Nabi Yusuf, wa anna Yusuf, mana anakku Yusuf? Nah, orang cinta selalu nakunakan aja lang kekasihnya. Mana Yusuf? Yusuf mana? Qalu ya abana, ujarnya menjawab berataan, bah inna dahabna nastabiq. Ulun rahatan asik-asiknya bahaya musabakah. Yusabiqu ba'duna ba'da firramyi. Itu kita babidikan mamanah. Rat asik-asiknya babidikan. Ruwiya anna fi qira'ati Abdullah, inna dhahabna natanaddal atau nantadil, ya kah? Itu dua, nantadil ya kah? Nastabik, nantadil. Artinya itu tadi nas anu nantadil, ya tadi bahasa halnya anu panah tadi. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina. Ulun tinggal ya, bahaya dulu Yusuf menunggui pakakas. Malumlah orang hendak babidikan itu bukan, tapi baju yang biasa dibawa kan ditinggali. Yusuf ulun suruh bahaya menunggui. Ulun asik-asik buat balanja apa ngarannya babidikan, sakalinya bahaya. Ba'angkalahu dhi'b. Salinya bahaya datang macan. Haro bahaya dimakannya Yusuf. Apa dusta? Jadi tangisnya dusta, pandernya dusta. Wa ma anta bimu'minin lana. Tapi rasanya bahaya pian tetap pada percaya lawan ulun ini. Capian ini sematan dahululan ulun ini tapi ketujuh. Hah? Itu pulang pandelon abah bagusnya. Alam kunna sariqin. Terpaksa lagunya lagu nung ta'an lawan gue ya. Kalau mbak kayak sarawan nih. Artinya walaupun ulun bahaya babujuran kada badusta, artinya senyapin kada percaya lho ulun ini. Barang tiruan. Ay walaukunna indaka mausufin bisilqi wassiqah lishiddati mahabbatika li Yusuf. Sekalipun ulun ini pian percayai, tapi namun tetap pian ini labih cinta lawan Yusuf. Fakaifa, apalagi wa anta sayi'ud dhanni bina, apalagi pian sebaharian suruhan ulun ini buruk sangka bahaya. Oh, abah disambatnya ke itu. Bayur wasiqin biqaulina kada percaya aran pandelon. Habis ya. Sebagai bukti bahana lah nang bawa si Yusuf dimakannya serigala. Waja'u ala qamisihi bidamin kadib. Datang mereka itu membawa gamis Nabi Allah Yusuf dicelomorinya lawan darah, tapi darah palsu, bukan darah awak Nabi Yusuf, darah orang bekas bemasakan menyumbalih kambing disapuakan ke gamis, padahal kan Yusufnya dimakannya napa serigala. Urang tuha kada kawa dibunguli tadahulu makan uyah ujasidin, namun Yusuf ni dimakannya serigala, tentu gamisnya ni bahancur-hancur. Ini gamisnya kenapa jadi puga? Tentunya menang badusta. Jujur kada? Ha? Balasan pulang. Anu bahaya tadinya pangan Yusuf bahaya dimatii di ugarnya maling. Pulang badusta. Lamun maling ujar Nabi Yakub, atentu pakaiannya habis lalu. Nyahokan pang mana orangnya, pakaiannya nang diambilnya, itu adat maling. Ini kenapa pakaiannya ada aja, tentunya wadusta. Nih, pada tabuka, tabukaan, nang bosnya inya memang dos, dusta. Tapi orang pintar, ampuni bahelun salah, nah. Nyata itu putingnya tak? Misalnya utuh berdusta, ampuni jama api hilap. Pawisan hilap. Ada bini-binian lain, menyepina kalah berpendan sama kita. Dasar ikan pintar laki kupang. Ujan. Wa asafa ala al-habib نور الكون أي فوق قميص يوسف نافا الذي atas gamis Nabi Yusuf diluruki darah kambing bekas bemasakan bidamin kadib darah palsu أي bidamin mulabasin likadibin Qur'a وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبًا artinya karena berdusta. Kiraat nulah balagu ya kalau lagu bahari nih lagunya pulang macam-macam juga lagu bahari jadilah sika ras apalagi nahwan macam-macam dah lagu ala annahu halun minad dhamir Aija ukadibin, nah datang ni spesial nak badusta bener ha? Aw maf'ulun lahu, nah itu kadiban dah. Karena badusta. Wa qara'at Aisyatu, nah ni bacaan Siti Aisyah bini Nabi. Lah? Ah. Wa ja'u 'ala qamisi bidamin kadib. Kadib dal dengan dal. Ini Siti Aisyah membaca dengan dal. Biddalil muhmalah. Apa maknanya? Kadirin artinya darahnya anu napa? Karuh. Darahnya karuh. Autoriyen atau darahnya basah supaya Abah percaya bahwa memang ini bekas darah Nabi Yusuf. Darahnya basah. Qala ujar Nabi Yakub, orang tua pintar tadi. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nyawa ujar sidin dibunguli nafsu. Ketahuan unda nyawa baakal mintari. Ujar sidin ketahuan sidin. Ayakala Yakub lesel amru kamata kulun bayyaz zayyanat lakum ampusukum amran gaira matasifun. Kila lama jawala kamisi bidabin jadiyen, bidami jadiyen, darah jadi. Tahu jadi? Jadi maknanya syatin, darah kambing. Wakat zahalu ankhar kil kamis, mereka itu lupa daripada mencari gamis. Itu jadi yakannya gamisnya dicariknya babak boleh jadi Nabi Yakub percaya memang dimakan serigala. Tapi itulah orang salah sang ada aja. Kadakah ingatan mencarik gamis? Falam mar'a Yaqubul qamisa sahihan. Manakala Nabi Allah Yakub melihat gamisnya itu purna, qala ujar Nabi Yakub, kadabtum nyawa pandusta. Madakan Yusuf dimakan serigala. Buktinya law akalahu dzibu la karata qamisahu, yakanya binatang serigala menghantam tentu gamis ini hancur. Wa qala ba'dhum bal qatalahu Yusuf, abana sampai kadinya pang bahejar. Madinya nengga anu serigala pang kada anu maling nang menghantam. Ah berdusta pulang. Pakola je Nabi Yakub kaipa kota loh oleh taraku kamisoh ya kanya maling kerinya gamis ni ada pang ambil ambilnya am. Ini kenapa gamisnya ada aja maka maling perlu pakaian daripada orang. Nah itu wahumilah gamis ya waju minuila katwe salah juga pula ini sudah saya memulai. Wakila innahum atau bidi ibin sakalinya nengai mintu pula. Nah bah mun pian kada percaya ninya nah serigalanya bah ulun tangkap bae ini serigala nang menghantam Yusuf nang memakan Yusuf ni serigalanya. Nah ujar serigala ulun bersumpah dengan nama Allah bahwasanya ulun ini kada tahu-tahu pinandugin melihatkin kada pernah seumur hidup sekali lah nak pian Yusuf. Nah ulun ni handak silaturahim lawan buban ulun ditangkapnya leh urang-urang ni nih dibawanya kemari ulun gin kaya apa nah. Ujarnya si siapa serigala ini dengan kudrat ilmu Ta'ala bapak dari bahasa Arab pasti. Nah ajar Nabi Yakub napa nah. Ini nah bapak dainya. Ayo serigala nyawa pembelak aduk pada sebenarnya nyawa hawas. Unda ganyang nyawa. Jadi serigala kada ulun biar diapai tetap. Nah kaitu benerin aja jar Nabi Yusuf. Ayo nah nyawa unda selamat akan dilapas sih deh. Serigalanya bapada pada minta ampun belasaan. Nah, lami kisahnya lah. Pian nyaman-nyaman ulun makam. Wakilah innahum atawidibin waqalu hada akalah. Wahai abahku, hada bermula ini serigala memakan Yusuf. Waqala Yaqub, ayuhadzib inti akalti. Ya kah? Inta akalta ya kah? Waladi wasamara sa fuadi ikam kanang memakan anakku dan buah jantung hatiku. Fa antaqahullahu azza wa jalla wa qal. Lalu Allah Ta'ala menyuruh serigala bapandar dengan bahasa Arab fasih. Ujar serigala, wallah ma akaltu waladak wala ra'aituhu qab wala yahillu lana an na'kula luhumal anbiya. Ulun artinya demi Allah kada makan anak pian melihat jin seumuran kada bisa dan ulun diharamkan memakan dagingnya orang kakasih sempian. Nah, jadi kada ada kakasih Allah Ta'ala dimakan oleh serigala, kada ada dimakan gagak, kada waninya. Ada wani. Gagak kada makan orang kakasih Tuhan. Malah sekalian gagak serigala ini menjadi perintah seperintah sidin sapa ujar sidin. Kakasih Allah. Kita lah nyamuk yang takutan pada nyamuk. Nafsi ketakutan. Nafsi diit. Pakai pawakak tapi ardi kanan. Nyawa kenapa? Jadi ke negeri unda sini. Tentu hendak makan anak unda kalau nih. Segala berpada berdusta. Iyakah serigala? Ujah sini masih dipingkut sini serigalanya. Kacak sini aja nih. Sekali serigalanya enggak ma'ala serigalanya menjawab. Kol ujah serigala. Jitu liatilatir rahim. Ulun ini pun hendak silaturahim kakanaan ini datang kula warga ulun bubuhan Galasari jua. Tarabatan li gitu. Rupanya ini banyak misi bubuhan. Jadi hendak silaturahim. Nam sari gala hendak silaturahim. Nah itu ta'akaduni. Sekalinya orang banyak ini pun anak buah pian ini sekalinya dikacakinya ulun. Wa atau bi ilaika dibawanya ulun ke sini. Jadi ini nang salah anak pian ini pak eh. Lalu ujar Nabi Yakub, maaf seribu maaf. Pak atlaqahu Yakub, maka dilepas oleh Nabi Yakub serigala tadi. Mbah dimapa Nabi Yakub mun sudah anak hilang nang ada mendustai. Kayak mapa nang rasa hati kita yuk bisi anak banyak nang dikasihi maasi hilang nang ada di higan ini nang menyakiti hati kayak ngapa sabrun jamil. Itu aja sudah ujian Nabi Yakub. Maka aku sabar aja sudah. Aku sabar aja. Aipa sabri sabrun jamil. Napa arti sabrun jamil? Yaitu nang kadada mengadu kepada makhluk. Arti sabrun jamil kadada mengadu kepada makhluk. Sabrun jamil ngarannya. Pasabrun jamil aula minal jazai. Jadi juga muktadanya dibuang, khabarnya dibuang. Wahuwa yaitu sabrun jamil ala yaskuwal bala'a. Yaskuwa juga kan? Ala yaskuwal bala'a liahadin gairillahi ta'ala. Kada mengaduakan musibah kepada orang lain dari Allah. Tapi kalau untuk bermusyawarat boleh aja, bukan mengadu. Musyawarat boleh aja. Wallahu al-musta'an wa'ala ma tasifun. Bermula Allah Ta'ala lah yang dituntut tolong daripadanya, nang dipinta pertolongan daripadanya Allah aja. Artinya nang berhak minta tolong yaitu kepada Allah. Adapun tawassul itu diperbolehkan, ya kah? Diperbolehkan karena Allah juga nang menyuruh tawassul. Pahamlah tak? Tuhan kita minta tolong lawan Tuhan, tapi Tuhan menyuruh tawassul, jadi kita taat lawan Tuhan bertawassul lah. Iya kan? Minta lawan Tuhan dengan berkat si A minta kalah. Tu'ala matasipun e'ala tahammuli matasipun, menyandang apa yang didustainya tamin halaki Yusuf daripada matinya Nabi Yusuf. Waka'an Allah Ta'ala katmadu ala Yaqub an yusila ilahi tilkal gumumah syadidah. Ya kan? Walhumumal azimata liyaktura rujuh ilallah ta'ala. Nah inilah hikmatnya musibah. Musibah itu datang kepada Nabi Yakub atau kepada kita, hikmatnya supaya kita itu banyak kembali kepada Allah. Maka bujur nih, musia kita ini apabila dapat musibah, lo datang aja ke rumah Tuan Guru, lo umpat aja di majelis, lalu aja ke masjid, yasin hapa zaman Jepang bahari. Kada ada orang yang kada hafal Yasin, nang buta kakap ta, apalagi buta huruf, ya tak hafal Yasin. Waktunya datang musibah, banyak sudah aman, kada ingat lagi illa ujung dan puting, Yasin turjaun. Kada ingat lagi malah kutukul. Itu memang sudah, kaya itu apabila dapat musibah disuruh guru membaca apa aja, hakun, puasa hakun, kada singgulingan mau. Beribadat artinya ta, banyak pak kena senang bisa kada ingat lagi lupa kok kacang daripada tanahnya. Itu adat nafsu memang kayak itu. Mbak dapat kesusahan datang ke rumah Tuan Guru, mbaknya sudah dapat nang hilang itu kada memberi salam lagi. Nah itu kebanyakan musibah manusia. Nah, jadi Nabi Allah Yakub ini diberikan musibah supaya tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah rujuk kepada Allah, bukan silin kada rujuk kepada Allah, rujuk aja sudah, tapi supaya tambah lagi rujuk, itu tadi ngertilah, dan ini sindiran lawan kita-kita ini, supaya jangan limpat mahabbah kepada anak daripada mahabbah pada Allah yang mencipta anak, pahamlah, supaya jangan sampai mahabbah kepada anak sampai melupakan mahabbah kepada khaliknya anak, itu Allah. Jadi anaknya dijauhkan. Andai kata kita nabi si anak bakti berataan samunyaan kada denang hilangnya, kada denang jauhnya, boleh jadi hati kita penuh cinta lawan anak aja, kada cinta lagi lawan Allah. Tapi Allah Ta'ala kasih lawan kita, dijadiakannya anak kita ada nang nakal, ada nang hilang, ada nang tajun, supaya hati kita kosong daripada anak itu, penuh dengan cinta kepada Allah dan ingat kepada Allah. Karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. Sekira jangan rugi, itu hikmatnya, malah sampai ke umahnya meninggalkan juga talu bulan boleh. Kenapa? Supaya hati kita jangan mahabbah kepada ghairullah. Jadi ini Nabi Allah Yusuf adalah ibaratun anil aghyar, supaya hati orang saleh itu jangan ada lagi berisi aghyar yang lain dari Allah itu tadi, pahamlah. Nah itu hikmatnya. hikmatnya. Tabisannya kita ketinggal sorongan kene lagi nene. Bini buka, anak buka, itu ini jiran ke dekat tujuh, kekawalan yang jadi guru pun madahkan sasat, itu macamnya. Nah ini apa, sekira jangan ada lagi di hati kita yang macam-macam itu, kekasih-kekasih yang lain pada Allah, jangan ada lagi. Itu hikmatnya. Tapi kaina, amun sudah kita mantap lawan Tuhan, tambah daripada itu lagi gandanya datangan kayak kita. Tapi sudah mantap, kada apa-apa lagi. Kada apa-apa lagi, sudah mantap. Tiang punya sudah kuat, guyang aja. Kada apa lagi. Durian namun sininya kuat, napanya? Pundutannya, aja rungon mahurong kada bacaan lagi. Coba lah munnya kada kuat jaratannya durian itu, apalagi bangkang, apalagi tak keluar rungon mahurong, napa durian kada lagi, tampuyak kada juga, mana pak buruk tadi pang. Kebanyakan nang mahurong sebeluman kuat. Ngerti lah. Nah ini hikmatnya, tapi kita rajin kada paham. Lalu tangkai tunggu, hawas pian kada membari doa nang semalam, nang asipin berhiyak. Nang dibaca Nabi Allah Sulaiman atau asipin nang mengangkat si bukis. Ini Nabi Nurun hilang. Mimpian kadang baru itu guru awas pian. Siap ujar pian kalau bilang bacaan itu naga gudobonya datang. Jar guru. Ndak ada bisi juga. Walau nyobari duit ya tuh ambil duitnya aja. Mbari amalannya kada. Itu hikmatnya bapak-bapak saudara-saudara para hadirin majelis Isra Mi'raj yang berbahagia. Raja pulunnya. Nah. Jadi kita kalau sudah ada yang memusuhi kita, tapi ini musuhi, anak musuhi, itu hikmatnya besar. Supaya hati kita jangan ada lagi mikirakan itu, nah lalu madat dari Tuhan datang, ilmu datang. Ini mesti kita berarti takun aja, orang-orang soal itu, kayak apa keadaan hatian asalnya, abahnya umanya tah, nangnya mau usir. Padahal bila khotoin, wala syain, kada ada kesalahan apa-apa, cuma tak asih habar orang lain, biar abahnya kada boleh naik rumah di sini lagi, tak paksa dilanggar goreng. Olehan Quran khatam, ada-ada aja hikmatnya. Ada-ada aja hikmatnya. Nah, mesti ada senang kayak itu caranya, tapi kita bujur. Mungkin kita salah kan, bertobat kan untung juga. Mungkin kita bujur, kada apa-apa. Ya kalau nah, jadi samunyaannya kita nih, ya kurang betet tegulakan. Ya kabadam temen catuk terus. Lalu luputnya, mau cari apa lagi? Mau cari apa? Apa yang dicari tumpilangin ada. Kamu ada, lopit ada. Wah, ayalah. Nyawa ini bilang hapus nih. Ini nah, kata kegampangan orang bahari. Nah, bagusnya Allah Ta'ala memperbuat kepada hambanya. Jadi cocok dalam Quran lah ayat lain kan apa? Waliyubdiyal mu'minin minhu bala'an. Hasanah artinya orang beriman cuma bila dapat musibah itu akhirnya menjadi kabah. Abaikan cuma kita sebelum mentahu itu nang kipo. Kipo. Bagus saja nang semenyan itu. Asal kita husnudzan dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala membaikakan juga akan hasilnya. Mun kita jahat sangka, ujar kita bah jahat tak cakarnya. Dasar ujar Tuhan ana inda bani abdi bi taliyadunna bi masa'a. Unda terserah nyawa aja sama anggap. Mun nyawa menganggap baik, jadi baik. Jadi nyawa menganggap cekarnya bahaya, jadi bahaya. Jadi kita baik menganggap baik. Ingat aja kalau semalam. Nang khair berataan. Desa khair berataan. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Bersama amalakannya. Apalagi jar. Nah, liak surah rujul al-tawa yang pati'ah ta'alluku pikri anid dunia. Iya kah? Nah itu. Lalu payasila. Pasababiyah aja nah. Payasila Nabi Yaqub ila darajatin aliyah fil ubudiyah la yumkinu usul ilah illa bitahammulil mihalis sadidah. Ya kala kalau bisa sampai kepada darajat nang tinggi seperti ma'rifat, seperti musyahadah, muraqabah, mukasafah, mutala'ah, muraq apa munazarah dan sebagainya daripada maqam nang tinggi-tinggi, kalau bisa sampai kaca walitahammulil mihalis sadidah tuhuk menyandang bala nang ganal nang banyak. Lihat junjungan kita. Nur kulli mawjud. Wasabab fi kulli mawjud. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alladhi qala fi haqqihi ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala wa innaka la'ala khulqin azim. Kep halo. Mati ibunya. Mati ayahnya. Diserang musuhnya. Mati pamannya. Mati istrinya. Musuh bertambah banyak sampai diusir muhajir ila Madinah, sampai pulang diserang musuh. Mbah sudah senang datang tamu luar negeri bila setopin Kalau sing setopan datang tamu, jadi kada karuan goreng pula. Kada karuan goreng. Wa sampai diberi makan racun. Wa sampai hendak di sampai dihamput urang, sampai sidin gugur dalam sumur, dihamput pecah kepala, berdarahan, belah macam-macam. Padahal orangnya masya Allah hebat daripada segala yang hebat. Kalau ambiya maksum, Rasulullah ra'isul maksumin. Lebih lagi sidin itu tadi. Maka itu ujiannya, balanya. Kenapa? Untuk meninggikan martabatnya. Padahal sudah tinggi aja. Nah jadi kita kada bingung. Kada bingung. Dan apabila bala itu tambah banyak, maka itu Allah Ta'ala kena akan memudahkan sakratul maut kepada kita. Tapi apabila kada tapi dapat bala, awas waktu hendak mati kena. Banget benar balanya. Munnya sudah sebeluman mati banyak bala kena, sakratul mautnya enteng. Nyaman. Nah, ikam hendak namana, hendak nyaman terus-terusan, kada bisa. Mayumkin, aku ya. Sedangkan orang ambia-ambia nangka ini aulia demikian. Inna asaddan nasi balaan al-ambia. Tummal ulama, tummal aulia, tummal amsal, tal amsal. Aukama kawasal salam. Karena kita sakit parut kerisah kacara sidin sakitnya. Karena cuma orangnya tepang tameh ada hiburan. Fasabrun jamil. Wallahul musta'an. Alama tasifun. Gampangan, banyaknya bisi anak sekalinya nang dikasihi nang maasi hilang, nang ada saling banyakan ini mendustai. Jadi kan pikirkan kemah pak, mun kita sekal bisa ya sekal naja, ngarudahe, acam kamar. Tapi lah mun ada contoh tuladan sudah nah, insya Allah ta, tak kurang juga kalau leh, nang pina hampas pangkongnya ta. Okay, tapi jangan dipinta bala, jangan. Kalau kamu minta bala, bapak jangan. Hah? Minta-minta apa? Selamat aja, jangan. Bil bala yakat bulina patriku fil kulli halah. Jangan minta bala, jangan. Tapi lamunnya datang, ayu jasandang. Kenapa larang? Sebab nang menulungi menyandang, nenengnya iya, nang menyurungi bala. Hah? Mun mengangkat sorongonan, kita kabaratan. Lamun nang gancang, mengangkatkan kita menjapai bandar aja. Tanya ada tak angkat lah. Menjapai entunya. Pantaran mengangkat padahal menjapai benar aja. Nama angkat nang jago juga. Ya kalah. Nah jadi enteng semenyannya. Tapi jangan dipinta balalah. Dan jangan kita datang ke tuan guru halulung-halulung. Jangan. Bagus akhirnya. Ini kada lulung-lulung. Jaguru kenapa? Kenapa loh? Kenapa cek? Kenapa ini pun laki pun kawin pulang. Bah apa berdaur-daur eh? Bagus tau kak bagus bagi dua ya kak baju sini bisi laki lima kan separuh sorong mak kenapa sih ya kan ada elon juga sorongan nah nafsu ay itu sedikit kolusi patinnya hanya sedikit lagi peng banyak. Nah jadi ringkas kata bapak saudara majelis Isra Mi'raj yang berbahagia, la yumkinul wusul ilaiha illa bitahammulil mihanis syadidah. Takkan sampai derajat ma'rifatullah atau nang lainnya terkecuali tahan menyandang bala musibah nang berat-berat. Nah, tahu enggak? Wallahu alam ndak kada tahu jua aja sidin. Nah, baya kada diterusakan ni. Rami jagi lah. Tak sudah berita dunia. Wallahu alam al-Fatihah. Ya paham pengertian.